yang penuh kasih sayang dari Hazrat Khalifatul Masih, sehingga kalian mendapatkan kesempatan untuk ikut kelas ini. Apki rozmarra ki fikron se apko azad karke ek alaida jagah par sirf is kaam ke liye jama kiya gaya hai ke taake aap us ilm ke ek bade hisse ki dohrai kar saken. Jadi dengan adanya kelas ini, tuan-tuan dilepaskan dari berbagai macam persoalan di lapangan, lalu kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan diberikan kesempatan untuk bisa mengulang kembali sebagian besar dari hal-hal yang perlu kalian ulangi. Isliye is mauke se iski ahmiyat ko samajhte hue bharpoor faida uthaye. Oleh karena itu, ambillah faedah sebanyak-banyaknya dari kesempatan ini yang dengan dasar pemikiran tadi. Kemungkinan setelah ini tuan-tuan tidak akan memperoleh lagi kesempatan seperti ini. Sebagaimana jumlahnya mubaligin, apke baad bhi ek badi tadad hai jinko ye mauka milega. Karena begitu banyaknya jumlah mubalig, sehingga nanti setelah tuan-tuan akan ada lagi jumlah yang besar yang akan mengikuti kelas. Di sisi lain, jumlah mubalig akan terus bertambah. Aur mungkin hai ki ye silsila kuch arse tak jari rahe aur phir band ho jaye. Dan bisa saja kemungkinan kelas seperti ini akan berlanjut beberapa lama atau beberapa kali dan kemudian akan dihentikan. Jab tak ke sare maujood muballighin jo mulk mein hain wo sab isse faida utha lein. Yaitu ketika semua muballighin yang ada di dalam negeri ini telah mengambil faida dari kelas ini. Isliye puri koshish karein. Oleh karena itu upayalah semaksimal mungkin. Puri mehnat ke saath dan dengan penuh kerja keras. Aur dua ke saath dan dengan doa-doa. Allah taala se madad mange bagair, tanpa memohon doa kepada Allah taala, hum log kuch nahi kar sakte. Kita tidak dapat melakukan apapun. Aaj ki jo class hai hamari, ye pehla period, ye Quran Majid ki tafsir ka hai. Period pertama dari kelas kita ini adalah tafsir Al-Quran. Aur iske course mein hame sabse pehle surat Fatiha ki tafsir ko samajhna hai. Sebagai permulaan, maka saya akan menjelaskan mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Lekin ekdam se main use shuru karne ki bajaye zyada behtar ye samajhta hu ke aap mein se kuch doston ka taaruf aaj le liya jaye. Baik, sebelum saya melanjutkan mengenai pelajaran ini, maka ada lebih baik saya akan meminta tuan-tuan memperkenalkan diri. Hum ek dusre ko thoda behtar taur par jaan lenge, sehingga kita dapat saling mengenal. To phir hamari bahmi guftugu mein kuch zyada asani paida hogi, sehingga akan bisa lebih mempermudah perbincangan kita. Main apna bhi mukhtasir taaruf karwa deta hu. Saya akan memperkenalkan pertama diri saya sendiri secara mera singkat. Naam Asif Mahmud Dar hai. Nama saya adalah Asif Mahmud Dar. Aur maine san 2000 mein Jamia Rabua se Shahid ki degree hasil ki thi. Dan saya menamatkan Shahid di Jamia Rabua tahun 2000. Iske baad 2 saal tak maine Pakistan mein Sialkot mein kaam kiya. Dan saya selama 2 tahun setelah itu bertugas di Sialkot, Pakistan. Phir meri takarri Afrika ke liye hui. Lalu kemudian saya ditugaskan ke Afrika. Afrika mein jo francophone mumalik hain unme se Benin ke liye. Yaitu di salah satu negara berbahasa Prancis di Benin. Kuch arsa humne daftar tabshir mein mazid tarbiyat hasil ki aur French zuban ka ko bhi padha. Dan kami juga beberapa lama ditugaskan di tafsir untuk juga sambil mempelajari bahasa Prancis. Fir मैं बेनन चला गया और तकरीबन 9 साल और कुछ माह तक वहीं पर रहा. नौ साल और कुछ महीने. अच्छा. Jadi dan kemudian saya ditugaskan di Benin itu selama 9 tahun lebih beberapa bulan. Saal bhar ke baad meri family bhi wahin aa gayi. Setelah setahun kemudian keluarga saya pun menyusul ke sana. Aur September 2012 mein mujhe apni beti ki bimari ki wajah se Pakistan wapas jana pada. Tapi karena anak saya sakit, maka saya tahun 2012 terpaksa kembali ke Pakistan. Tab se ab tak main Tehreek-e-Jadid mein Wakalat Tabshir ki library ka incharge hoon. Dan sejak itu sampai sekarang saya merupakan kepala perpustakaan Tahrik Jadid. Isi tarah jo Darul Qaza hai Rabwa mein markazi, usme qazi ke taur par bhi khidmat ki taufeeq pa raha. Dan juga selain itu saya juga sebagai kadhi di Dewan Qadha Pusat markazi di Rabwa. Aur ab huzur ke irshad par aapke samne baitha hoon. Dan sekarang sesuai dengan perintah huzur saya berada di depan tuan-tuan. Ab main chahunga aap mein se bhi bari bari apna mukhtasar taaruf karwa de. Ya, untuk itu mulai dari sebelah kiri saya memperkenalkan satu persatu. Saya Islam Jaya Islam. Saya lulus jami'ah tahun 2007. Dah hajar saat jami'ah sepas. Saya ditugaskan selama 3 tahun di Isyaat. Tinsal Isyaat me. 7 tahun ini sampai sekarang ditugaskan di jemaat yang terdekat dari markas, yaitu Jemaat Sindang Barang. Orang saat sal se Jemaat Sindang Barang itu nasi di kian se. Dan batur mubalik. Ini saya akan dipindahkan ke daerah ibu kota, yakni di Jemaat Jakarta Barat. Iskibat kir wasti Jakarta ke jemaat ni. Terima. Nama saya Habibullah Irwan. Habibullah Irwan. Irwan, nama. Lulus jami'ah tahun 2002. 2002 saya Farig jami'ah sih. Tugas pertama di Kerinci Jambi 6 tahun. Sumatera me Cesal Kerinci jemaat me. Kemudian pindah ke Solok Selatan, Sumatera Barat 1 tahun. Satsal pasti Sumatera. Dan sekarang di Sebamban Kalimantan Selatan hampir 2 tahun. Dosar se Borneo Kalimantan Subang Panjang.